Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas permisalan pertama tentang dunia. Sekedar mengulang, syahwat dunia itu sama seperti syahwat makanan yang ada dalam perut kita. Makanan semakin lezat, maka semakin busuk pula kesudahannya. Demikian pula syahwat dunia, semakin besar syahwat kita terhadap dunia, maka semakin berat pula perpisahan kita dari dunia tersebut. Maka dari itu kita lihat kisah-kisah sebahagian orang yang ketika sakaratul maut dia mengalami kesusahan, berat dan bersedih karena akan meninggalkan segala kenikmatan dunia yang selama ini dia cicipi, dan dia harus menempati lubang kecil yang tidak lebih dari 1x2 sendirian di dalam kegelapan. Tidak ada yang menemani, tidak bisa bergerak kemana-mana, dia terbaring, tidak ada penolong dan tidak ada pelindung. Dia akan menjalani itu dan meninggalkan semua kenikmatan dunia yang dulu dia rasakan. Tidur di kasur empuk, di kamar yang ada ikonnya, pendingin ruangan, makanan yang enak, sahabat-sahabat dan orang-orang yang dikasihinya ada di sekitarnya, istrinya, anaknya, karib kerabatnya, teman-temannya. Namun ketika ia akan meninggalkan itu semua, terbayang di hadapannya kesendirian yang akan dia jalani dalam waktu yang lama. Maka dari itu, orang mukmin ketika berada di dalam kuburnya, orang mukmin yang menjadikan dunia ini seperti penjara, enggak bebas, maka di dalam kuburnya dia akan merasa lapang. Akan dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Dia akan ditemani, tidak sendirian. Siapa yang menemaninya? Amal solehnya. Dia akan merasakan kesejukan, tidak kepanasan. Kenapa? Karena dibuka pintu surga dan berhembus angin surga kepadanya. Ia seperti di ruangan ber-AC, ada yang menemani, lapang. Nah, ini orang mukmin. Dia tidak merasa keberatan meninggalkan dunia. Adapun orang fasik, orang kafir, ia merasakan kepanasan. Dia ditemani tapi oleh seseorang yang buruk wajahnya, buruk rupa. Kemudian akan disempitkan kuburnya hingga bertautan tulang rusuknya, akan berhembus angin panas dari neraka kepadanya. Hingga kedua orang ini juga berbeda di dalam permintaannya. Yang pertama, hamba mukmin tadi berdoa, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabbi cepatkan hari berbangkit. Adapun yang satunya lagi, hamba yang kafir, hamba yang fasik, fajir, dia berdoa, Allahumma la tuqimisa'a. Ya Rabbi la tuqimisa'a. Ya Rabbi, jangan cepatkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia sudah merasakan panasnya api neraka berhembus kepadanya. Dia sudah merasakan sedikit ya dari siksa neraka, siksa akhirat tersebut. Nah, demikian ya khanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi begitulah kita memandang dunia. Bukan dunia tidak perlu, tapi kalau kita tenggelam di dalamnya, kita memandangnya lebih besar daripada akhirat, maka kita akan tersungkur. Nah, sudah kita sebutkan beberapa riwayat, diantaranya riwayat Dhahhak bin Sufyan al-Kilabi, yang mana Rasulullah, dan juga riwayat Salman al-Farisi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan dunia ini dengan apa yang keluar dari perut manusia, yaitu kotoran yang keluar dari perut manusia. Begitulah hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba tentunya tidak mengorbankan sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang hina. Itu permisalan pertama. Permisalan kedua bagi dunia. Penyesalan mendalam akan dirasakan para pecinta dunia disebabkan kesibukan mereka dengan kenikmatan-kenikmatannya dan lalai terhadap akhirat. Perumpamaan mereka seperti suatu kaum yang menumpangi sebuah kapal. Bayangkan ya, ada sejumlah orang yang menaiki sebuah kapal. Lalu kapal itu berlayar membawa mereka ke sebuah pulau. Sekarang kan ada itu apa namanya, kapal pesiar ya. Nah, anggaplah kita rombongan naik kapal pesiar ke sebuah pulau yang indah. Pasirnya putih kan begitu ya. Awak kapal, petugas-petugas kapal, nakhoda dan awak kapal menyuruh mereka keluar untuk buang hajat dan memperingatkan mereka agar kembali secepatnya karena kapal akan segera berlayar. Artinya mereka singgah di pulau itu bukan selamanya di situ, bukan. Pulaunya kecil. Pulaunya kecil kalau dibandingkan lautan yang luas, daratan yang luas. Ini pulau enggak ada apa-apanya, kecil. Ya, jadi nakhoda menyinggahkan kapal di situ supaya mereka buang hajat untuk satu keperluan. Mereka pun berpencar ke berbagai penjuru. Sebagian mereka segera kembali ke kapal setelah selesai buang hajat dan mendapati kapal dalam keadaan kosong. Maka mereka mengambil tempat paling luas sesuai keinginan mereka. Sebagian penumpang kapal itu berhenti di pulau itu menikmati pemandangan bunga-bunga cahayanya yang mengagumkan, mendengarkan kicauan burung, dan mereka merasa kagum dengan indahnya bebatuan pantainya yang indah. Ya, mereka naik ke pokok kelapa kemudian mengambil kelapanya. Mereka bersenang-senang di dalamnya. Kemudian terbersit dalam hati mereka khawatiran jika sampai kapal berlayar dan mereka tertinggal. Maka mereka pun bergegas menuju kapal dan hanya mendapatkan tempat yang sempit lalu duduk di situ. Nah, ini orang yang mencicipi kenikmatan yang ada di pulau itu, tapi dia segera ingat. Ya, mereka takut kalau kapal ini nanti berlayar dan mereka tertinggal. Maka mereka pun bergegas kembali ke kapal. Tapi karena terlambat, ya, mereka pun mendapatkan tempat yang tidak nyaman. Mungkin di dek di luar lah begitu. Kapal sudah terisi. Sebagian penumpang lain tetap berada di bebatuan yang bagus dan bunga-bunga yang indah. Lalu mereka membawa sebagian dari bebatuan dan bunga-bunga tersebut. Dia lihat di situ ada batu yang cantik diambil. Ada kayu yang indah diambil. Apa yang ada di pulau itu diambilnya, dibawanya ke kapal. Ketika kembali ke kapal, mereka hanya mendapatkan tempat yang sempit dan semakin dipersempit oleh barang bawaan mereka yang banyak. Ya. Untuk naruh bagasi aja sudah mereka terpaksa harus berdiri. Sengsara di atas kapal ini. Sengsara di atas kapal yang membawa mereka berlayar kembali. Sehingga barang bawaan mereka menjadi beban dan bencana bagi mereka sendiri. Mereka kembali memang, tapi dengan membawa banyak beban. Membawa banyak beban. Seperti itulah orang-orang yang memang kembali ke akhirat. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka membawa beban, yaitu beban harta. Sehingga ini menggandoli mereka, memberatkan mereka. Ya, sehingga menjadi bencana bagi mereka. Tidak memuluskan perjalanan mereka, tidak membuat nyaman perjalanan mereka selanjutnya. Mereka tidak bisa meninggalkannya dan tidak mendapatkan orang yang mau membawanya. Enggak ada orang yang mau dititipi. Nah, di dalam kapal mereka juga tidak mendapatkan tempat, sehingga harus memikul barang itu di atas leher atau di atas pundak mereka dan menyesal karena telah mengambil terlalu banyak. Ya, pulang ke kapal tapi membawa beban yang banyak, barang bagasi yang banyak. Tetapi penyesalan itu tiada berguna. Ya, karena bunga-bunga itu layu dan berubah baunya. Ya, dan kapal dan batu itu justru ya memperlambat perjalanan mereka, mengganggu mereka. Nah, sebagian penumpang kapal lainnya masuk ke dalam semak belukar dan lupa kapalnya. Dia lupa bahwasanya dia tadi turun dari kapal dan kapal itu akan segera berlayar. Main-main di pulau yang indah itu kan begitu ya. Kesana kemari, ya. Mereka semakin asyik menikmati pulau itu hingga ada yang tersesat. Enggak tahu jalan pulang kembali ke kapal. Nah, awak kapal memanggil para penumpang saat penumpang itu hendak berlayar. Namun suaranya tidak terdengar karena mereka tenggelam dalam kenikmatan. Mereka memetik buah-buahannya, mencium bunga-bunganya, dan terkadang ditakjubkan dengan pepohonannya yang indah, batu-batunya yang indah. Namun bersamaan dengan itu, mereka juga merasa takut pada binatang buas yang akan menyerang mereka. Tidak luput dari duri yang menancap pada pakaian mereka dan kedua telapak kaki mereka, atau ranting-ranting yang akan melukai tubuh mereka, atau jenis tumbuhan yang merobek pakaian mereka dan menyingkap aurat mereka, atau merasa takut pada suara-suara yang menakutkan di pulau itu. Ketika malam sudah tiba, sementara kapal sudah berlayar, mereka kembali, mereka tidak dapatkan kapal mereka. Mereka pun ya dihantui oleh rasa takut. Nah, kemudian ada di antara mereka yang kembali mengejar kapal, tapi tidak mendapatkannya hingga mereka mati di tepi pantai. Dan sebagian yang lain masih terus disembuhkan oleh kesia-siaannya hingga mereka diterkam oleh binatang buas atau digigit dan dimakan ular. Sebagian lain tersesat jalan hingga wajahnya pucat ketakutan dan binasa. Nah, itulah perumpamaan para pendamba dunia. Di tengah kesibukan mereka mengurus dunia, mereka melupakan tempat kembali disebabkan kesibukan itu. Ya, jadi coba lihat, kita ini cuma singgah di pulau yang namanya dunia. Dan kapal kematian akan memanggil kita dan akan berangkat. Ya, kapal kematian akan menyinggahi kita. Nah, kita dulu mati, tidak ada kan begitu ya? Kuntum amwatan. Fa'ahyakum tumma yumitukum. Kita dulu tidak ada. Allah mengadakan kita dan kita akan kembali kepada tidak ada itu. Artinya kita akan mati, dipanggil. Malakul maut akan memanggil. Ya, kemudian tidak ada satupun yang luput dari panggilannya. Ya, namun ya sebagian orang ada yang lalai. Dia kembali, akan tapi dia terlambat. Ya, dia terlambat. Sebagian orang ada yang bergegas. Dia tahu bahwasanya dia akan melanjutkan perjalanan, maka dia pun bergegas. Ya, dia tidak kehilangan ataupun dia tidak kita katakan terlambat kereta. Ya, atau kehilangan kereta. Ya, dia bergegas dengan amal ibadahnya. Dia mendapatkan tempat yang lapang. Kemudian dia kembali dengan selamat. Sebagian orang, ya, nasib penumpang yang kedua terlambat kembali, namun mereka masih mendapatkan tempat walaupun tidak nyaman. Sebagian lagi, ya, mereka ini adalah orang-orang yang kembali tapi membawa beban, yaitu orang-orang yang terpengaruh dengan kenikmatan dunia, kekayaan dunia. Sehingga kekayaan dunia ini menghambat perjalanan mereka untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya ikhwanul fiddin. Ya. Memang mereka masuk surga, akan tapi mereka harus tertahan berkali-kali untuk masuk ke dalamnya. Karena harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka bawa ini, yaitu harta dunia yang dulu mereka punyai dan miliki di dunia. Adapun yang ketiga adalah orang-orang yang memang tidak mau kembali, terlena dengan dunia, tapi akhirnya mereka dikejutkan dengan apa? Dengan suatu musibah yang besar, yaitu mereka terkurung di dalam pulau dunia ini. Ya, dan tidak dan sementara mereka harus melanjutkan perjalanan. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi alangkah bodohnya bila seorang yang bijak terlena dengan buah dan pepohonan yang berubah menjadi kering hingga menyibukkan akal pikirannya dan menghalanginya dari keselamatan. Jadi ingatlah bahwasanya pulau dunia ini akan kita tinggalkan. Kita akan berlayar dan meneruskan perjalanan kita yang menuju kampung akhirat. Maka janganlah berniat untuk menetap selamanya di sini. Karena tidak mungkin. Ya, kita dapat berkaca dari orang-orang yang telah lebih dulu melanjutkan perjalanannya dari kita. Kemana mereka sekarang? Ya, mereka melanjutkan perjalanan. Ya, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dan kita juga akan melanjutkan perjalanan kita. Jadi dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Ya, tidak ada orang yang tetap berada di atasnya. Permisalan ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah perumpamaan tentang kehidupan dunia, yaitu seperti orang yang mengadakan perjalanan yang sangat panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu di tengah panas yang terik ia berteduh sejenak di bawah naungan sebuah pohon. Ya, di bawah naungan sebuah pohon. Lalu tak lama kemudian dia beranjak pergi meninggalkannya. Ya, ya, seperti seorang musafir yang berteduh di bawah sebatang pohon, kemudian dia akan melanjutkan perjalanannya. Kalau kita berjalan di padang pasir yang tandus, lalu kita bertemu dengan sebatang pohon, kita pasti akan menyinggahinya. Ya, di bawah terik panas matahari, kita pasti singgah di bawah naungannya. Tapi tentunya kita tidak akan mau secara permanen tinggal di situ. Ya, kemudian kita turunkan semua bekal, bahkan kita membuat rumah ataupun tempat kediaman yang permanen dan tidak beranjak lagi dari situ. Tentunya kita akan melanjutkan perjalanan untuk sampai kepada tujuan kita. Nah, perhatikanlah betapa bagus dan tepat perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Karena sesungguhnya dunia dengan keindahannya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan hulwatun khadirah, huluah manis dan hijau, itulah dunia. Ya, Nabi menggunakan ya istilah atau ungkapan hulwatun khadirah. Ya, manis dan hijau. Ya, begitulah planet bumi ini dikenal dengan planet biru, planet yang hijau. Ya, yang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Sampai sekarang manusia belum menemukan adanya planet yang sesubur dan bisa dihuni seperti bumi. Sampai begal mereka tidak akan menemukannya. Ya, sampai kiamat mereka tidak akan menemukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan bumi sebagai tempat tinggal bagi manusia. Makhluk yang ada di alam semesta ini cuma tiga. Malaikat, jin dan manusia. Malaikat tidak mukallaf. Jin dan manusia yang mukallaf, yang akan dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Ya, itulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala beri tugas kepada mereka. Adapun binatang, ya tentunya binatang itu bukanlah makhluk yang mukallaf. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka sebagai hamba yang mukallaf, yang dibebani kewajiban. Yang dibebani kewajiban perintah dan larangan adalah malaikat, jin dan manusia. Bedanya malaikat itu tidak akan mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia dilengkapi dengan hawa nafsu, pikiran, kehendak. Yang mana dengan pikiran, kehendak dan hawa nafsu itu dia bisa melawan dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah dilakukan oleh iblis. Yang menentang, menolak untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Nah, demikian. Kehidupan dunia begitu cepat berakhir dan berkurang sedikit demi sedikit bagaikan sebuah naungan. Ya, Nabi SAW mengumpamakan seperti naungan. Naungan itu juga seperti itu dia. Ada waktu-waktu di mana kita dapat bernaung di bawah sebatang pohon. Tapi kalau matahari tepat di atas, ya, atau matahari sudah hampir tenggelam, atau baru terbit, maka naungan itu tidak akan dapat melindungi kita. Jadi ada waktu-waktunya juga. Demikianlah seorang hamba menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ia berteduh di bawah sebatang pohon, maka sangat tidak pantas ia membangun sebuah rumah di bawahnya dan menjadikannya sebagai tempat tinggal. Tetapi semestinya ia hanya berteduh di bawah naungannya sesuai dengan kadar kebutuhannya. Dan itu pada waktu-waktu tertentu pula. Ya, tidak di semua waktu dia dapat berteduh di bawah sebatang pohon itu. Nah, demikian. Jadi bila melebihi kadar kebutuhannya, niscaya ia akan tertinggal dari rekan-rekan seperjalanannya. Orang-orang sudah bergerak, ya, malam sudah tiba, ya, waktu berjalan sudah dimulai, dia masih tetap di situ saja. Padahal waktu-waktu berjalan, waktu-waktu bergerak, akhirnya dia pun tertinggal di situ terus. Nah, demikian ikhwan fiddin ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itu adalah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi tentang dunia. Kemudian permisalan yang keempat, Nabi juga memberikan perumpamaan seperti seorang yang memasukkan jari tangannya ke dalam lautan. Ya. Seperti seorang memasukkan jarinya ke dalam lautan. Ya. Kemudian dia angkat. Ya. Lalu apa yang dia dapat dari air laut yang luas yang diciduknya itu? Seperti itulah dia. Ya, seberapa air yang menempel pada jarinya. Itulah permisalan dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Nah, ini termasuk permisalan yang paling bagus. Ya, sebab dunia akan terputus dan hancur, akan hilang. Kalau kita ambil air laut dengan satu jari kita, maka apa yang terjadi? Lambat, ya, tentunya akan sedikit yang dapat kita ambil. Yang kedua adalah lama kelamaan maka akan hilang dia. Ya, tidak selamanya ada di atas tangan kita air laut itu. Dan seolah-olah tidak ada lagi. Nah, itulah perbandingan dan permisalan antara dunia dan akhirat. Nah, kemudian permisalan bagi dunia juga yaitu dunia ini akan hilang, ya, sedikit demi sedikit, akan terputus dan hancur. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Kalau kita pernah berdiri di tepi pantai, enggak usahlah dengan satu jari, dengan lima jari aja, satu tangan saja. Kita ciduk air laut, ya, kita menghadap laut, ya, kita ciduk air laut itu, lalu kita biarkan di atas tangan kita. Coba lihat perbandingannya. Tentunya perbandingannya tidak dapat dibandingkan. Kenapa? Karena air laut begitu banyak dan laut itu begitu luas. Sementara apa yang kita ciduk cuma sebatas telapak tangan kita ini, yang kecil ini. Kemudian lambat laun air yang ada di telapak tangan kita ini pun habis dia. Entah kemana larinya, menguap dia kan begitu ya. Habis, ada jatuh dari bawah. Habis dia. Nah, itulah dia dunia. Sudah sedikit, habis lagi. Ya, sudah sedikit, habis pula. Nah, demikian ikhwan fiddin. A'azani Allah jami'an. Nah, demikian. Sebab ya, dunia ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kefanaannya, dan akhirat Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan keabadiannya. Jadi keabadian akhirat itu bukan seperti keabadian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya abadi untuk hamba-hambanya. Baik itu nikmat-nikmatnya maupun azab dan siksanya. Dan tiada bandingannya antara sesuatu yang terbatas waktunya dengan sesuatu yang abadi. Ya. Mana enak? Di dunia saja kita kasih perumpamaan rumah permanen dengan rumah kontrakan. Mana yang enak? Pernah ngontrak? Kalau dulu yang waktu masih zaman-zaman sulit ya, kontrak sana, kontraktor kan begitu ya. Kan susah itu. Harus buat apa namanya? Gotong-gotong perabotan lagi kan gitu ya. Dak dik duk der istilahnya. Ya, ujung-ujung tahun belum ada duit untuk bayar kontrakan kan ngeri-ngeri sedap juga kata orang Medan. Nah, itu ngontrak sementara. Sementara kalau kita punya rumah permanen bagaimana? Siapa yang punya rumah permanen? Nyaman. Ya, ujung tahun pun santai saja kan begitu ya. Nah, kenapa? Karena rumahnya sudah permanen. Nah, itu permisalan dunia. antara benda dunia dengan benda dunia yang lain. Nah, bagaimana pula permisalan antara dunia dan akhirat? Dunia nyata itu akan segera berakhir, sebagaimana berakhirnya dunia atas sebahagian orang yang sudah enggak ada lagi di sini, ya kan? Sudah selesai urusannya. Ya, sedangkan akhirat adalah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, demikian. Bahkan sekiranya langit dan bumi dipenuhi dengan potongan-potongan daging, lalu setiap 1000 tahun ada seekor burung yang memindahkan potongan-potongan daging itu satu persatu, niscaya potongan-potongan daging itu tersebut akan habis. Sementara akhirat tidak ada habis-habisnya. Artinya apa? Walaupun kita memiliki apapun yang kita inginkan di dunia, ya cobalah lihat orang yang paling kaya. Ya, di dunia mungkin dia punya pulau, punya apa, apapun yang diinginkannya hadir di hadapan matanya. Bahkan ada orang kaya yang punya pulau, kan begitu ya. Bukan satu pulau, banyak pulau. Di pulau itu sudah dilengkapi dengan segala macam kebutuhannya. Tapi toh akhirnya mati juga, seperti anak ayam mati di lubung padi. Si Onassis itu kan gitu, orang kaya yang punya pulau itu, mati di pulaunya sendiri. Enggak ada yang menemaninya, kecuali pembantunya saja. Itu pun sudah busuk dia. Nah, itu nasibnya. Tragis. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, tiada yang merindukannya, tiada yang mendoakannya, sepi. Padahal dia punya segalanya. Ya, tinggal petik jari aja istilahnya, kan begitu. Semua datang. Tapi semua itu akan habis. Itulah dunia. Sementara akhirat tidak ada habis-habisnya. Ya, kenikmatannya tidak ada putus-putusnya. Ya, disebutkan di dalam riwayat tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya qutufu hadaniyah la maqtu'atin wala mamnu'ah, artinya apa? Mudah untuk dicapai qutufu hadaniyah, dekat, daniyah artinya dekat, ya tidak terputus untuk menikmatinya dan tidak terhenti, tidak terhalang untuk menikmatinya dan tidak terhenti. Nah, itulah dia kenikmatan dunia, akhirat semuanya. Buah-buahannya, daging-dagingnya, makanannya, bidadarinya, tempat tinggalnya, semua kenikmatan yang ada di akhirat tidak ada putusnya, tidak ada halangan untuk menikmatinya. Ya, kita di dunia ini menikmati nikmat dunia ini kan ada terputus dan ada terhalangnya, pasti itu. Kalau sudah kenyang kan berhenti, ya kan? Coba makan makanan yang paling lezat di dunia ini. Makan satu piring, dikasih dua piring, tiga piring muntah. Kan begitu. Padahal enak. Awalnya satu piring enak kali ini katanya. Dikasih dua piring, udah mulai apa namanya? Sudah mulai kosong pandangannya, kan begitu. Kenapa? Udah mulai enak gitu kan. Nah, piring ketiga disodorkan muntah dia. Nah, nikmat akhirat tidak seperti itu. Ya, semakin banyak disodorkan, semakin nikmat. Tidak ada putus-putusnya nikmatnya. Qutufu hadaniyah la maqtu'atin wala mamnu'ah. Itu sifat dari nikmat yang ada di dalam surga. Kalau kita makan buahnya begitu dipetik, tumbuh lagi dia. Ya, karena di sana tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak ada ingus, tidak ada dahak, tidak ada keringat, tidak ada kotoran. Yang mana tubuh kita ini semuanya dipenuhi kotoran. Itulah dunia sebenarnya. Apa yang tidak ada kotorannya? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut ada kotorannya, ketombe. Telinga turun sedikit ada kotorannya, kopok, kan begitu? Tahu kopok. Mata, tahulah tai mata. Hidung ada juga kotorannya. Mulut lebih banyak lagi, kan gitu ya, kotoran gigi dan lain sebagainya. Badan penuh daki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya kotoran sebenarnya. Nah, demikian. Ya. Nah, itu pengaruh dari makanan sebenarnya. Makanan dunia itu ujungnya kotoran sebagaimana yang dibuat oleh Nabi perumpamaan tentang dunia. Ya. Nah, demikian ya ikhwanul fiddin, azanillahu jami'an. Sementara nikmat di akhirat nanti, ya. Buah-buahan yang kita makan, daging burung yang kita makan, ya, hasilnya akan menjadi apa? Menjadi minyak kasturi. Ya, menjadi parfum. Ya, nah demikian. Jadi tidak ada lagi keringat yang apa namanya, bau lecit, tidak ada lagi. Yang wanita juga tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada melahirkan, ya, tidak ada kotoran, buang air BAB, ya, BAK enggak ada lagi. Ya. Nah, demikian itulah kenikmatan akhirat yang tidak la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak terputus dan tidak terhalang, ikhwanul fiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itulah permisalan yang keempat tentang dunia dan sedikitnya dunia itu. Permisalan kelima, dunia ini ibarat lautan yang harus diseberangi oleh semua makhluk. Jadi dunia ini ibarat lautan yang harus diseberangi oleh semua makhluk agar mereka sampai ke negeri seberang dan tempat tinggal mereka yang nyaman lagi indah. Mereka tidak mungkin mengarunginya kecuali dengan kapal keselamatan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya untuk menerangkan kepada umat manusia cara untuk mendapatkan kapal tersebut dan memerintahkan mereka untuk menaikinya. Dan kapal keselamatan itu berupa ketaatan kepada Allah, agama Allah ini, ya. Ketaatan kepada Allah dan rasulnya, beribadah hanya kepadanya dan mengikhlaskan amal perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semangat beramal untuk akhirat dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraihnya. Itulah dia kapalnya. Jadi kapalnya itu adalah dinullah. Ya, kapalnya adalah Islam. Maka orang-orang yang mendapat taufik dari Allah segera bangkit dan menaiki kapal keselamatan itu. Mereka tidak suka menyelami lautan karena mereka mengetahui bahwa lautan itu tidak dapat diseberangi dengan menyelam ataupun berenang. Ya. Sebagian enggak mau naik kapal. Dia mau mencari jalan lain. Sementara inilah satu-satunya kapal yang ada di lautan itu yang akan membawa mereka ke negeri seberang itu. Lalu sebagian orang memilih jalan lain, dia berenang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innad dina indallahil islam." Agama yang diridhai Allah itu adalah Islam. Barang siapa yang mencari agama di luar Islam, dia cari jalan lain, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Dia akan tenggelam, dia akan karam. Karena lautan itu tidak akan dapat diselami untuk sampai ke seberang, tidak akan dapat direnangi untuk sampai ke negeri tujuan. Nah, demikian ikhwan fillah na'azani wa jami'an. Adapun orang-orang yang dungu, merasa berat untuk membuat kapal dan alat-alatnya, serta enggan menaikinya. Mereka mengatakan, kami akan menyelami lautan. Jika tidak mampu, kami akan mengarunginya dengan berenang. Dan kebanyakan mereka adalah pendamba dunia. Lalu mereka menyelaminya. Tatkala mereka tidak mampu menyelam, mereka mengarunginya dengan berenang. Hingga mereka pun tenggelam. Ya, pastilah tenggelam. Dan yang selamat adalah orang-orang yang naik ke penumpang kapal, yang naik ke atas kapal tersebut. Nah, demikian. Dan selamatlah para penumpang kapal sebagaimana orang-orang beriman selamat bersama Nabi Nuh di atas kapal yang dibuatnya. Sementara penghuni bumi semuanya tenggelam. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, ya, as-sunnah safinatun Nuh. Sunnah itu, ya, adalah perahu bahtera Nabi Nuh. Faman raqibaha naja. Barang siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Namun barang siapa yang menolak untuk naik ke atasnya, dia pasti binasa. Dia pasti tenggelam. Nah, demikian. Maka perhatikanlah permisalan ini dan keadaan orang-orang yang menyintai dunia, pendamba dunia. Niscaya kita dapati gambaran tersebut sesuai dengan realita yang ada. Nah, itulah permisalan dunia dan akhirat serta takdir dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti ya kapal Nabi Nuh, ya, ataupun sampan Nabi Nuh, yang siapa yang naik ke atasnya dia akan selamat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat yang terbesar kepada mereka, yaitu Islam. Nah, inilah nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah kepada manusia, yaitu Islam. Maka jangan kita mencari agama lain di luar Islam. Sekarang ini banyak orang-orang yang, ya, kita katakan murtad dari agamanya karena kawin sama pasangan ataupun sama kita katakan ya, pasangan hidupnya ataupun pacarnya yang katanya dia cintai sehidup semati, padahal kalau mati ditinggal juga dia kan begitu, sendirian juga. Setan menghiasi itu ya, hingga sekarang ini banyak ya pernikahan muslim dengan non muslimah dengan non muslim. Ya ini berujung kepada apa? Akhirnya mereka murtad dari agama. Si perempuan akhirnya murtad dari agama. Kenapa? Karena ingin kawin dengan pacarnya, laki-laki yang kafir. Padahal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Coba lihat, dia tidak mendapatkan apa-apa dari laki-laki itu. Kadang-kadang dia tidak mendapatkan juga kebahagiaan dari rumah tangga yang dia bina dengan laki-laki kafir itu. Ditambah lagi yang lebih besar lagi musibahnya adalah dia kehilangan agamanya. Dia kehilangan Islam. Maka dari itu, ya khususnya para pemuda, pemudi ya, harus dibentengi dari, ya sekarang ini banyak sekali modus-modus ya, memacari wanita-wanita muslimah untuk dikawini kemudian dimurtadkan. Hati-hati. Nah demikian ikhwan-ikhwan. Sebagian wanita-wanita muslimah itu kena jauhnya mereka dari agama, kena rayuan maut katanya kan begitu. Akhirnya apa? Rela tukar agama. Sebagian lagi beranggapan lah, nanti tukar agama nanti kembali lagi ke Islam. Memangnya angkot naik turun seperti itu. Ini itu. Nah akhirnya kebanyakan orang-orang seperti ini tidak kembali lagi ke Islam. Ya, coba lihat dia menjual ya agamanya dengan suatu yang sedikit, bahkan dia tidak mendapatkan apa-apa dari yang dijualnya itu. Ya maka kita harus memproteksi keluarga kita, ya anak-anak kita khususnya putri-putri kita dari ya kita katakan modus-modus seperti ini ya, dan diperhatikan pergaulannya. Apalagi sekarang ini zamannya zaman Facebook katanya. Facebook ya. Ya. Atau Facebook ya. Atau Twitter kan begitu ya, atau yang lainnya, sehingga mereka dapat berkenalan dengan orang yang tidak mereka kenal, dan akhirnya apa, mereka terjerat dan terjebak kepada ya akhirnya kita katakan cinta terlarang lah, cinta buta. Dan akhirnya ya karena ternyata laki-laki yang sudah dia cintai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ternyata non muslim, sementara dia sudah kesengsem kata orang Jawa kan gitu ya, sudah terpikat, sudah terjerat dengan cinta buta itu, akhirnya ya terjadilah apa yang tidak dikehendaki. Kalau sekedar zina sih mungkin itu dosa besar, tapi yang lebih parah lagi yang innalillah adalah dia murtad dari agama. Kalau kasus zina ya sudah banyak itu sekarang ini. Maka ini khususnya anak-anak muda kita, putra-putri kita ini harus dibentengi dengan hal-hal semacam ini. Karena zaman dulu lain dengan zaman sekarang. Dulu waktu kita masih kecil-kecil seperti mereka, remaja seperti mereka, enggak ada ini. Facebook enggak ada, kan begitu ya, internet enggak ada. Untuk diawasi oleh orang tua juga mudah. Sekolah juga enggak serepot sekarang ini. Sekarang ini coba lihat. Dulu yang namanya anak SD pacaran itu tabu. Sekarang ini anak SD sudah gandengan tangan, peluk-pelukan, cium-ciuman. Setelah diselidiki, kebanyakan ya penyebabnya itu berawal dari HP. HP. Orang tua tidak tegas, tidak ketat. Ya. Cenderung apa? Cenderung karena katanya sayang anak, ya semua tuntutan dan permintaan anak dipenuhi. Sehingga akhirnya ya mereka jatuh dalam hal-hal semacam ini. Ada anak-anak yang kecanduan warnet. Anak-anak. Nah jadi kita memang hidup di zaman fitnah seperti ini harus ekstra hati-hati dan ketat dan tegas. Ya tanpa, gak boleh kita zaman seperti sekarang ini memberi angin ya kepada anak-anak muda itu untuk ya kita katakan berkembang lebih jauh. Karena kalau sudah kita katakan mengakar dia di dalam hatinya, itu susah untuk di ya susah untuk dibelokkan lagi. Ikhwani fiddin asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi itulah dia kita katakan permisalan yang kelima, yaitu seperti sampan Nabi Nuh. Barang siapa yang naik ke atasnya maka dia akan selamat. Zaman sekarang Kalau kita tidak berpegang teguh dengan ajaran Islam, tidak rajin ngaji seperti ini, jauh dari majelis ilmu, jauh dari ilmu, jauh dari agama, pasti rusak dan binasa. Ya, banyak contohnya sebenarnya. Sekeliling kita menjadi contoh nyata, dapat kita lihat. Ya, jangankan mereka, orang-orang yang ya kita katakan rajin ngaji, rajin taklim saja masih ya belum tentu selamat dari itu. Bagaimana pula orang yang memang jauh dari itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah nanti akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka an